terjadi. Kunci dari semua masalah ini jujur tak mudah untuk malah kau pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Oh, bila tak masuk logika termangu hatiku. Kau menggenggam ku mana adanya.

small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry, 'cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart from this day on, now and forevermore. Yes, you'll be in my heart, no matter what they say. You'll be here. Tunggu aku kembali. kembali lagi esok pagi. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti, saat engkau dewasa dan aku kian menua. Jika aku berpulang lebih awal tidak apa, berjumpa lagi di sana aku tetap sama. Saat engkau teringat dengan kita mana kalah, maaf atas perjalanan tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Segala hal ku bayarkan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. namaku mampu. Namaku mampu.

sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi, seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti ulangi psikolog dan terapi, aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya sejuta sayang untukmu cinta, karena aku pun bola panas juga, kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tembakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, biar kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya, walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Satu persatu hari per hari yang menyakiti benahi lagi. Perihal esok untuk nanti dulu, perihal cincin ku cari waktu. Persetan kata siapa, mau bilang apa tak guna. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan jadi diriku. Persetan kata cinta, tak tertulis di atas batu. Apa kau ingin menjadi benar atau ingin menjadi mudah? Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya, walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Persetan kata siapa, mau bilang apa tak guna. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan jadi diriku. Persetan aku yang cinta, tak tertulis di atas batu. Apa kau ingin menjadi benar atau kau ingin menjadi mudah? Lagu cinta gini-gini saja, walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya, walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Satu persatu coba semua cara untuk buatmu tetap di sini, namun kau pilih jalan berbeda dan aku hanya bisa mengamini. Kata-katamu kini bermakna, meski dulu ku tak mengerti. Ternyata cinta bisa memaksa seseorang pergi, walau masih peduli. Akhirnya paham paham mengapa kau hilang. Bukan karena lupa tapi karena tenang. Akhirnya paham cinta yang matang. Tahu kapan pergi bukan terus memaksa bertahan. Tetap setia, kita pernah. wajahmu hadir. Angin malam sampaikan bisik tentang hati yang masih lirih. Waktu tak pernah memihak, rindu ini makin sesak. Kita jauh tak bisa kau rasakan tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham man. Dia tahu kalau I'm the man. Kamu Tinkerbell, aku Peter Pan. Tapi ini nyata, no bukan cerpen. Ini bukan cerpen, she's the narrative. Pilih mau mana, dolar atau yen. Angkat koper, kita pergi cerpen. I'll give you the best that I can. Aku mau cari jalan tengah buat kamu apa yang gak bisa. Ajak kamu ke angkasa. Go to the moon, kita berdansa. Aku wish you best. Selamanya.

sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Jangan abaikan saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Selamanya, oh, takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh. Tak pernah ada jika dahulu